jam kawin. Setelah setahun ku di negeri orang, kini ku kembali untuk menemuimu. Tapi kecewa melihat cincin kawin di jarimu. Selama setahun kau di negeri orang, tak pernah ku terima, oh surat darimu. Aku mengira engkau telah melupakan diriku. Kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Asupan orang lain. Maafkanlah saya semua salahku, terlalu percaya pada orang lain. Kini hanyalah lupa hitam hidup kita berdua. Tapi mengapakah tiada kau tepati? Asupan orang.